Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-28 dari bulan Sya'ban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian dalam pembacaan Risalatun fis Siyam, karya dari Syekh Syuyukhina Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan apa yang beliau jelaskan dari pembahasan beberapa hal atau beberapa perkara yang mungkin tersamarkan oleh sebahagian kaum muslimin, terkhusus yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yang diantaranya yang beliau sebutkan bahwasanya yang wajib bagi seorang muslim adalah berpuasa di bulan Ramadan tersebut dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La ria'an wala sum'atan, tidak dia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang yang berada di sekitarnya, karena itu akan menjadikan amalannya sebagai amalan yang batil, yang tidak diangkat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula perkara yang kedua yang beliau sebutkan yang berkaitan dengan pemasangan jarum suntik atau yang berkaitan dengan infus, maka hal itu dirinci oleh para fuqaha apabila hal tersebut dia niatkan untuk menguatkan dirinya, menambah staminanya agar tidak terasa lapar, agar tidak terasa dahaga, maka puasanya rusak, puasanya batal. Akan tetapi kalau dia adalah seorang yang mariyut, seorang yang sakit, maka dipersilahkan untuk memasang jarum infus tersebut dan puasanya tetap menjadi puasa yang sah. Akan tetapi yang afdal bagi orang yang sakit adalah mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berbuka di siang hari bulan Ramadan dan menggantinya di hari yang lainnya. Begitu pula permasalahan yang berikutnya yang kita bahas adalah diperbolehkannya bagi seorang yang mengalami junub, mendapati dirinya sedang hadas besar, dan masuk padanya pembahasan wanita haid dan wanita yang mengalami nifas, maka diperbolehkan bagi orang-orang tersebut mendapati waktu subuh, artinya dia mendengarkan azan subuh berkumandang dalam keadaan haidnya atau hadas besarnya masih menempel pada dirinya, artinya dia belum melakukan mandi wajib, maka hal itu diperbolehkan dengan rincian-rincian yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walhasil hari ini hal ini telah terjadi di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau mendapati azan subuh berkumandang dalam keadaan masih junub dan beliau bersegera untuk menghilangkan hadas besar tersebut dan menjadi imam salatul fajr bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Begitu pula perkara yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah salat tarawih yang dikerjakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Diingatkan di sini oleh beliau, haruslah diiringi dengan al-itmi'nan, sifat atau sikap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan sholat-sholat tarawih tersebut. Bilangan-bilangan rakaat yang ada haruslah diselesaikan dengan cara tuma'ninah, dengan penuh kekhusyuan, dan bukanlah yang menjadi target mengejar banyak-banyaknya bilangan rakaat, akan tetapi yang menjadi target adalah kekhusyuan seorang hamba ketika dia beribadah di malam hari bulan Ramadan. Dan insyaallah taala malam hari ini kita lanjutkan apa yang beliau tuliskan. Baik. Kita lanjutkan ikhwati fillah ya ra'akumullah apa yang menjadi pembahasan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan wa minal umur allati qad yakhfa hukmuha ala ba'din nasi dhanna ba'duhum anna tarawiha la yajuzu naqsuha an 20 rak'atan. Di antara perkara yang tersamarkan oleh sebahagian kaum muslimin, bahwa sebahagian dari mereka mengira sholat tarawih itu tidak diperbolehkan untuk dikurangi jumlah rakaatnya. Jadi yang mereka fahami, sholat tarawih itu ya bilangan yang ada. Kalau 23 ya harus, kalau 11 ya harus 11, kalau 13 ya harus 13. Nah, ini kata beliau satu hal yang tersamarkan, enggak diperbolehkan yang demikian pemahamannya. Berarti pemahamannya ada yang keliru. Kemudian kata beliau, la yajuzu naqsuha an 20 rakaatan. Tidak boleh salat tarawih itu bilangan rakaatnya dikurangi dari jumlah 20 rakaat. Wa dhanna ba'duhum, dan sebahagian lagi mengira, menyangka, annahu la yajuzu ayyuzadu fiha ala 11 rakaatan au 13 rakaatan. Sebahagian lagi mengira bahwa sholat tarawih itu tidak boleh ditambah dari bilangan 11, tidak boleh ditambah dari bilangan 13. Jadi dua kubu ini, dua kelompok ini, masing-masingnya memiliki sebuah hal yang namanya kekakuan. Jadi yang ekstrim kanan mengatakan tidak boleh kita kurang dari 20, harus lebih, 23 atau mungkin 39 atau mungkin 36 dan bilangan-bilangan yang lainnya. Adapun kubu satunya lagi, dia atau mereka mengatakan bahwa tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Harus 11, tidak boleh lebih dari 13, harus 13. Maka dua kelompok ini, dua kubu ini semuanya kata beliau keliru. Wa hadza kulluhu dhannun fi ghairi mahallihi. Dua kelompok ini dua-duanya adalah perkiraan, persangkaan yang bukan pada tempatnya. Artinya persangkaan yang keliru. Bal huwa khata'un. Bahkan pemahaman yang demikian adalah pemahaman yang salah, mukhalifun lil adillah. Pemahaman yang salah yang menyelisihi dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an, yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan terlalu saklek, jangan terlalu kaku dalam memahami hal ini, terkhusus dalam memahami perkara-perkara fikih. Harus kita berlegowo, harus kita berlapang dada dari khilafat yang ada dalam permasalahan-permasalahan fikih. Kemudian kata beliau, waqad dallatil ahadithu as-sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna salatal laili muwassa'un fiha. Telah datang dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan salat malam. Jadi salat malam ini dikenal dengan lafaz salat tarawih kalau di bulan Ramadan. Kenapa namanya salat tarawih? At-tarawih itu berasal dari kata rohah. Jadi salat itu dilakukan dengan adanya jeda, jeda untuk beristirahat. Ada rohahnya. Jadi dua rakaat dia beristirahat, barang 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, lanjut lagi dua rakaat istirahat. Ini namanya at-tarawih dan dilakukan di awal malam di 20 hari bulan Ramadan. Maka ketika salatul lail yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinamakan dengan salatul tarawih di awal-awal bulan Ramadan atau di bulan Ramadan secara keseluruhan, penyebutannya sebenarnya sama, salatul lail atau qiyamul lail atau salatul tarawih, semuanya sama. Tidak ada perselisihan dalam perkara tersebut, hanya perbedaan lafaz. Perbedaan lafaz yang ada. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, anna salatul laili muwassa'un fiha, perkaranya luas. Artinya mau mengamalkan yang mana dipersilahkan. Tidak harus pada satu perkara yang tidak boleh keluar dari perkara tersebut. Falaisa fiha haddun mahdudun la tajuzu mukhalafatuhu. Dan dalam salat tarawih tersebut, khususnya dalam bilangan-bilangannya, tidak ada bilangan tertentu. Bilangan rakaat, tidak ada bilangan rakaat tertentu, la tajuzu mukhalafatuhu, yang tidak boleh diselisihi bilangan tersebut. Artinya kalau 11-11 terus, nanti akan kita bawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana dari hadis ini dipahami oleh sebahagian ikhwah, sebahagian salafiyin, atau lebih umum lagi sebahagian kaum muslimin, yang mereka mengingkari adanya orang yang mengerjakan sholat 13 rakaat. Lah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah hanya 11 rakaat. Berarti kalian telah menyelisih sunnah, kalian telah melakukan satu hal yang bid'ah. Nah, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, nanti akan dibahas oleh beliau. La tajuzu mukhalafatuhu bal thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yusalli minal laili 11 rakaatan. Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan salat malam, ini dilakukan di Ramadan ataukah di luar Ramadan, 11 rakaat. Wa rubbama shalla 13 rakaatan, terkadang beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan 13 rakaat. Ini yang harus kita catat baik-baik. 11 rakaat dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, 13 rakaat pun dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa rubbama shalla aqalla min dzalika fi Ramadan wa fi ghairihi. Bahkan ternukil dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan bilangan qiyamul lail, bilangan salat tarawih, bilangan salat malam di bawah dari 11 atau 13. Jadi bukan bilangan tetap. Ketika diselisihi berarti antum telah melakukan kebid'ahan. La. Ini satu hal yang salah dalam pemahaman yang ada. Walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam an salatil lail, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bilangan rakaat salat malam, maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab masna masna, dua rakaat dua rakaat. Tidak ada batasan. Harus 11 rakaat, harus 13, harus 23, harus sekian. Masna masna, dua rakaat dua rakaat, berapapun yang mau dikerjakan. Fa idza khasyya ahadukum as-subha fala shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat lail, salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Fa idza khasyya ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian khawatir bahwa subuh sudah akan datang, waktu fajar sudah akan terbit, shalla rak'atan wahidatan, maka hendaknya dia mengerjakan untuk menutup salat tersebut satu rakaat witir. Ini yang dikerjakan oleh Rasul dan di berikan nasihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Muttafaqun ala sihhati, hadis yang sahih, yang telah disepakati kesahihan hadis tersebut. Fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan, kalau khawatir waktu fajar akan segera datang, adzan subuh sudah mau berkumandang, maka tutuplah dua rakaat tadi dengan satu rakaat witir. Jadi dua rakaat ini enggak ada batasannya. Kalau dia mau mengerjakannya di sepertiga malam terakhir, dua rakaat terus sampai bilangan 20 misalkan. Kemudian dia melihat jam sudah jam 4:45 menit, 3 menit lagi azan. Karena azannya 48 menit. Baru dia tutup satu rakaat dengan witir. Walam yuhaddid, kata beliau, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, walam yuhaddid rakaat muayyanah la fi Ramadan wa la fi ghairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah, ini yang harus kita fahami, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memberi batasan khusus dalam jumlah rakaat bulan Ramadan la fi ghairihi, begitu pula pada jumlah rakaat yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Walihada shalla sahabatu radhiyallahu anhum fi ahdi Umar, oleh karenanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, fi ba'dil ahyan, sebahagian waktu atau sebahagian kesempatan ketika mereka mengerjakan salatul lail, qiyamul lail atau salatul tarawih, para sahabat mengerjakan 23 rakaatan, 23 rakaat. Ini di zamannya Umar. Artinya Umar bin Al-Khattab melihat dan menyaksikan hal tersebut dan tidak diingkari oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Umar bin Al-Khattab kita tahu Al-Faruq, siapa yang tidak mengenal Umar? Yang paling kokoh dalam memegang ajaran-ajaran Nabi, warisan-warisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'daha 11 rakaatan, terkadang kaum muslimin yang ada di sisi Umar bin Al-Khattab, para sahabat yang ada di sisi Umar bin Al-Khattab mengerjakan salat tarawih 11 rakaat. Jadi terkadang 23, terkadang 11. Ini menunjukkan bahwa semuanya hal yang diperkenankan oleh syariat kita yang mulia ini. Kullu dzalika tsabata an Umar, semua ini telah datang dan dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda wa anis sahabati fi ahdihi, dan dikerjakan pula oleh para sahabat di zaman beliau radhiyallahu taala anhu arda. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penentuan pembatasan harus 11, harus 13, harus 23. Di zaman Umar bin Al-Khattab dipraktekkan secara langsung. Umar bin Al-Khattab terkadang melakukan 23, terkadang melakukan 11. Di zaman salaf dijelaskan oleh beliau. Wa kana ba'du salafi yusalli fi ramadana 36 rak'atan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi afwan, dan para salaf alaihim rahmatullah, pernah ternukil dari mereka, mereka mengerjakan salat di malam hari bulan Ramadan, salatut tarawih, sebanyak 36 rakaat. 36 rakaat, artinya lebih lagi dari jumlah bilangan rakaat yang ada di zamannya Umar ibn al-Khattab. Mayoritas yang dikerjakan di zamannya Umar 11 atau 23. Tapi di zamannya para imamatus salaf alaihim rahmatullah, tabi'in atba' tabi'in, generasi emas yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu